Alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan dan kita menyambung perbincangan kita dalam tafsir juzuk amma dan kita sampai kepada at-ta'awuz at-ta'awuz mu'awwizataini, kita sampai kepada perbahasan mu'awwizataini. Ambil dah ke qul a'udzu birabbil falaq? Belum kan? Kau baca dah? Belum maksudnya. Masyarakat rasqini dah maqab ta'awwidi. Eh ada dah. Masyarakat rasqini dah maqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Yang tu yang belum. Belum tu dah dah. Gimana? Baik. Kita dah ambil kita akan belajar ataupun sama-sama berbincang tentang dua surah yang disebut sebagai al-mu'awwidhataini. Yang kita sebut hari tu ni sebagai mu'awwidhataini, iaitu dua surah yang dibuat untuk dibuat pelindung, yakni surah yang popular untuk dibuat pelindung, suratul Falaq dan surah An-Nas. Baik, kita sampai kepada perbahasan dalam ayat yang seterusnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sampai ke situ perbincangan kita, sampai situlah. Baik, apa perbincangan yang boleh kita ambil dalam ayat tersebut itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa maksud dia? Aku berlindung dan dari kejahatan, kejahatan wanita-wanita tukang sihir, wanita-wanita tukang sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada pintalan, buhul-buhul. Ini bahasa Indonesia, buhul-buhul. Pintalan-pintalan. Okey, apa dia maksud cerita dia? Kita nak cerita apa? Baik, kita tengok. Qala Mujahid, kata Al-Imam Mujahid, wa Akrimah wal Hasanul Basri wa Qatadah wal Dhahhak, kata mereka, yakni as-sawahir, yang nak disebutkan isti'azah daripadanya ini adalah perempuan-perempuan yang tukang sihir ataupun ahli-ahli sihir. Itu dia punya, dia punya apa nama tu, terjemahan dia. Siapa dia? An-naffathati, yang pen nombor. Tak apa, tak apa. Duduk, duduk. Sudah kelut. Nak tulis je. Tak ada masalah. Biar kat dia. An-naffathat. Yang menghembus-hembus. Siapa dia menghembusnya? Allah Ta'ala sebut. Orang perempuan. Orang perempuan sihir. Kenapa sihir dikaitkan dengan orang perempuan? Sebab antara benda yang suka dibuat oleh orang perempuan zaman dulu ni, dia panggil witches. Apa dia witches? Itulah ahli sihir perempuan. Ya, hari ni pun ramai yang got ahli sihir perempuan. Hak paling besar lah ada, kan? Iaitu ketika wanita-wanita membaca mantra idza raqaina wa nafathna fil 'uqad, iaitu ketika mana mereka membaca mantra dan menghembus pada pintalan-pintalan. Baca mantra, hembus. Itu perangai ahli sihir. Menghembus. Wa qala Ibnu Jarir, haddathana Ibnu Abdil A'la, haddathana Ibnu Thawrin, an Ma'marin, an Ibni Tawus, an Abihi, qala, ma min syai'in aqraba min asyirki min ruqyatil hayyati wal majanin. apa dia kata, At-Tawus Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Tawus, tidak ada suatu yang lebih dekat dengan kemusyrikan, yakni syirik, lebih daripada menjampi ular dan orang gila. Ha, itu dia. Inilah kerja-kerja dia. Baik. Wa fil hadithil akhar, dalam hadis lain, anna Jibril jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ishtakaita ya Muhammad, faqala na'am, faqala bismillah arqika wa min kulli da'in yu'dhika wa min sharri kulli hasidin wa 'ainillah min kulli sharri hasidin wa min kulli wa min sharri kulli hasidin wa 'ainin Allahu yashfika. Ini jampi. Jampi apa? Jampi Jibril. Boleh amal? Boleh. Yang tak boleh, jampi hak merapu-merapu. Wahai Tok Nenek tujuh keturunan, hamba datang dari langit. Langit dari langit hamba datang. Turun ke bumi. Apa sehelai sepinggang. Macam-macam lah. Dengan berkat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang tu mengarut. Dengan berkat tu, camouflage saja. Sebenarnya dia isti'azah bukan dengan Allah, tapi dia meminta tolong dengan jembalang-jembalang mengarut-mengarut. Apa dia? Jibril pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu Jibril tanya kepada Nabi, apakah engkau merasa sakit wahai Muhammad? Engkau mengadu sakitkah? Waktu Nabi SAW ada yang disebutkan disihir oleh orang Yahudi dan sebagainya. Maka Nabi jawab, ya. Maka tatkala itu Jibril AS pun jampi. Jibril kata, Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut sekali. Ni semua jampi ni. Jampi Jibril. Jibril bagi. So kita bolehlah. Kalau tengok rasa-rasa ada orang histeria ke apa benda ke, boleh jampi. Tapi jangan dengan syarat, jangan kita pun histeria sama. Itu je. Padahal kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqika wa min kulli da'in yu'dhika wa min sharri hasidin wa 'ainin Allahu yashfika. Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfika. Okey, apa dia kata Jibril? Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ruqyah ni apa? Jampi. Dari setiap penyakit yang menyakitimu dan setiap kejahatan orang-orang yang dengki dan mata yang hasad. Orang dengki sepasai, mata hasad sepasai. Dua benda yang berbeza. Orang dengki dengan hati, orang ain dengan mata. Dia tengok aja benda boleh jadi macam-macam kat kita. Itu lagi bahaya tuan-tuan. Antara lebih bahaya daripada sihir tujuh-tujuh ke, sihir santau ke, sihir apa ke, ain. Iaitu orang ni kalau pandangan mata dia tu bahaya, dia tengok kita, dia berasa dengki dengan kita disebabkan oleh pandangan dia tu, maka terdetik dekat hati dia, maka dia menginginkan kepada kita akan keburukan. Maka pada saat itu jatuh keburukan itu lebih cepat daripada sihir yang dihembus biasa tu, lagi laju. Apa ubat dia? Ubat dia tidak lain tidak bukan kena minum air tangan orang tu baru boleh. Tapi kalau dalam juta-juta, ratus ribu, juta manusia je ada seorang yang ain, kita mana nak pergi cari? Susah tuan-tuan. Benda ni memang payah. Sebab tu jangan. Sebab tu kita kena minta doa banyak kepada Allah. A'udhu bi kalimatillahi tamah wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ainin lamah. Mata yang sangat-sangat cemburu melihat. Yang tu tak mau. Baik. Tadi tu jampi Jibril. Mungkin yang demikian itu. Kenapa Jibril mari jampi? Sebab apa? Datang Jibril, mari jampi. Katanya, wala'alla hadha kana syakwahu min syakwahu alaihi salam hina suhira thumma afahu Allah taala wa syafahu. Waktu Nabi mengadu ni, time Nabi kena sihir, kemudian Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan dan menyehatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radda kayda as-saharati al-husada min al-yahudi fi ru'usihim. Dan Allah Subhanahu wa taala radda, balas balik ataupun memulangkan kejahatan, tipu muslihat para penyihir yang dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada tokoh-tokoh, yakni kepada kepala-kepala pemerintah Yahudi yang ada pada waktu itu. Wa ja'ala tadmirahum fi tadbirihim wa fadahahum. Walakin ma'a hadha lam yu'atibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman min ad-dahri bal kafa Allah wa syafa wa 'afa. Dan Allah menjadikan kehancuran kelompok Yahudi itu melalui perbuatan mereka sekaligus memalukan mereka. Dengan demikian, namun begitu, Nabi tidak bersikap buruk kepada orang itu pada sesuatu waktu, tapi cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung dan juga penyelamat dan juga penyembuh. Kata Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan daripada A'mash, dari Yazid bin Hayyan, dari Zaid bin Arqam, qala sahara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahud. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang lelaki Yahudi. Baik. Fashtaka lidhalika ayyaman. Nabi mengadu beberapa hari tentang sakitnya itu. Faja'ahu Jibril. Jibril datang jumpa Nabi. Faqala inna rajulan minal yahudi saharaka. Seorang pemuda Yahudi menyihir kamu. Aqadalaka uqdan fi bi'ri kada wa kada. Dia telah ikat satu ikatan. Dia buat sihir tu diletak dalam telaga sekian-sekian, kata Jibril. Hak sihir ni hari ni kita namakan sebagai sihir apa? Dia style macam budu. Budu pula takkan budu. Vudu. Vudu. Vudu ni apa? Guna alat-alat. Guna alat. Ikan apa hak mata bulat tu? Ha? Banyak tak? Start dengan B huruf dia. Saya pun tak ingat. Ikan seluang. Bukan B pula. Seluang. Tahu ikan seluang? Ikan seluang. Orang selalu duduk buat sihir dulu, kalau tak nak bagi mata nampak, bangkit-bangkit berat, mata pening, kepala berat, mata-mata tak nampak, nampak benda lain. Dia akan buat dengan ikan seluang. Hei seluang, aku bukan cucuk mata seluang, tapi aku cucuk mata sipulan bin sipulan. Pop, cucuk mata ikan seluang. Tidak. Ini bukan ajar suruh buat. Kebetulan saya pergi apa nama seminar perubatan Islam baru ni, dia ceritalah. Jadi cerita-cerita ni tuan-tuan, benda boleh jadi. Benda boleh jadi. Yang bab-bab dalam ni dulu, orang dulu boh dalam telaga, orang hari ni boh dalam mana? Boh bawah rumah, campak atas bumbung rumah, tanam depan rumah, semua-semua benda tu lah. Yang memang kehebatan orang Melayu, ya. Kehebatan sangat-sangatlah tu. Fa arsil ilaiha man yaji'u biha fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu ta'ala anhu fastakhrajaha fa ja'a biha fa halalaha fa qala fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama nushita min iqalin fama dhakara dhalika lil hadi wa la ra'a fi wajhi hatta man. Akhirnya Nabi utus orang suruh pergi cari itu. Rupa-rupanya dia benda tu macam gumpalan-gumpalan rambut, pintalan-pintalan rambut macam itulah. Allahu akbar. Itu yang berlaku pada Nabi. Dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari fi kitab at-tib, dalam kitab perubatan, dalam sahih Bukhari, Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira hatta kana yura annahu ya'ti nisa wala ya'tihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang isteri padahal Nabi tidak mendatangi pun mereka. Ha, itu dia. Hari ini sihir pun terbalik. Rasa-rasa ada, tak boleh. Bila dekat dengan isteri, tak boleh. Dekat dengan isteri, tak boleh. Orang sihir. Ini semua benda boleh berlaku, tuan-tuan. Kata Sufyan, "Hadza ashaddu ma yakunu min as-sihr." Ini sihir yang paling berat. Jika keadaan begitu. "Idza kana kadza, faqala ya Aisyatu, ya Aisyah, a'alimti anna Allah qad aftani fima staftaituhu fihi. Atani rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijli. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن أعصم." Apa dia? Kemudian Sufyan kata, "Aisyah, tahukah engkau Allah telah memfatwakan kepadaku tentang suatu yang dulu engkau pernah minta fatwa." Minta fatwa ni maknanya minta petua lah dari sudut tu. "Aku didatangi oleh dua malaikat. Lalu salah seorang di antaranya duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk dekat kaki. Kemudian yang duduk dekat kepalaku berkata, 'Siapa yang sihir orang ni?' Tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, 'Labid bin A'sam, seorang yang datang daripada Bani Zuraid, merupakan sekutu Yahudi.'" Okey. "Kana munafiqan." Dia ni munafik. Awak tu. "Qala wa fima?" Kenapa dia jadi lagu tu? Dalam wujud apa sihir itu? "Fima." "Qala fi mushtin wa mushaqatin." Dia kata apa? Pada sisir. Sisir ni apa? Sikat. Dan bekas-bekas rambut yang disikat. Bekas gumpalan rambut. Sihir tu dia buat dengan benda tu. Jadi ni alat-alat. Alat-alat sihir ni macam-macam. Boleh eh? Kuku boleh. Apa bala jenis boleh. Benda yang kotor. Kaca. Satu lagi orang duk buat. Empedu katak. Tahu? Empedu katak. Tahu empedu katak ni dibuat apa? Ni bukan cerita Puteri Gunung Ledang. Minta empedu. Tak. Ni cerita sihir betul. Dia akan letak kat ujung-ujung apa nama tu kuku dia, kemudian main dekat kita dia. Dia tembak tum tum bedu kada. Cerita tu santau cerita dia. Tuan-tuan, sihir. Baik. Ya Allah. Nak tahu lebih lanjut? No. Dekat ya. Hak ada dua ekor sok. Allahu Akbar. Ya. Tu masalah. Ada kat situ ramai orang boleh buat sihir. Gilalah kalau nak mengaji. Kat ya, tak jauh mana pun. Kalau nak mengaji. Tapi orang yang mengaji sihir ni syaratnya apa? Antara syarat orang nak mengaji sihir ni ialah dia mesti letak Quran bawah kaki dia dan dia jalan atas Quran tu 40 hari. Maknanya dia kena hinakan agama tu. Buat Quran kecil, ambil Quran kecil tu, dia bubuh bawah tapak kasut dia tu. Lepas tu, dia jalan, kasut tu dia pijak 40 hari. Mesti. Lepas tu, terkeluar lah iman. Habis. Macam seorang perempuan yang nak sihir. Suami dia, pada zaman Nabi SAW, yang belajar sihir tu, pergi ke negara Babil, diajak oleh perempuan sihir pada zaman Nabi SAW itu, pergi ke Babil, belajar sihir. Cerita dia panjang. Akhirnya perempuan tu nampak ada seorang yang bawa kuda gagah perkasa tapi mukanya masam aja, muka dia sayu. Lalu depan perempuan tu kemudian pergi berlalu. Maka ditanya, pernah nampak tak apa benda tu? Nampak. Ha, itulah tanda iman kamu dah pergi. Tak ada dah. Sekarang kamu dah tak ada iman, ha, kamu boleh buat sihir. Jadi dia pun balik tak percaya. Dia pun ambil pasir. Dia pun lempar. Lempar pasir tu bertukar jadi benih. Jagung, benih. Hui. Dia kata Tera, ambil pasir, lempar. Niat jadi apa? Jadi mai. Tukar jadi mai. Ha. Orang perempuan nak sihir suami. Macam mana? Ilmu penunduk suami. Ni bukan ajar ni. Siapa buat ni berdosa besar, syirik. Kalau tak taubat, masuk neraka. Senang lah jawapan dia. Dia buat apa? Nasi kangkang. Bila masa dia buat tu, waktu dia haid, nasi tu panas-panas. Tapi syarat nasi tu kena tanak dengan kayu api. Lepas tu, dia kangkang tengah tu, hak kotor-kotor dia semua tu masuk dalam nasi. Dia gaul, bagi suami makan, suami makan. Habis suami makan, mana ni? Cium kaki saya. Suami pun cium. Jadi itu. Kalau tak percaya, try. Siapa try, berdosa. Tu je lah. Nak try? Tak salah. Tu nak bagi tahu. Benda ni boleh jadi. Sihir ni mudah. Benda kotor. Tu je. Ha, benda kotor, benda jijik, benda najis. Benda-benda yang cabut iman. Itu sihir. Itu adalah sihir. Allahu Akbar. Geram. Saya nak cerita geram. Sebab banyak benda. Ya. Jahat ni semua. Baik. Lalu dia tanya lagi. Mana semua tu ada? Jadi mula-mula kita duk ingat. Orang yang berdialog dalam. Dalam apa nama ni. Dalam dialog sihir tu. Kan? Banyak perawat kata tak boleh percaya. Tapi kalau perawat kata tak boleh percaya, dia tanya buat apa kawan tu waktu dia tengah merawat. Saya rasa dia nak suruh kepada pesakit tu supaya tak berasa dendam dekat orang yang buat. Sakit tu boleh nampak orang buat dia jahat. Semua orang boleh nampak, orang tahu. Jadi perawat tu pun kata janganlah percaya apa pun sangat pun, kita buatlah. Tapi perawat tu waktu dia merawat tu tanya, mari pada mana ni? Tanya juga. Dia habak, mari pada sekian-sekian. Percaya apa-apa. Kan? Kalau betul. Nak. Tapi kena tanya ni, contoh siapa tanya ni? Malaikat tanya. Tanya, mari mana? Mana semua benda-benda hak kamu buat tu? Duduk tak mana? Dia jawab, kat mana dia? Benda yang dibuat tu, apa dia? Tahta fi juffi tal'atin zakara fi juffi tal'atin zakarin tahta ra'ufatin fi bi'ri darwan. Ha, tu dia. Apa dia benda tu? Kat mana semua tu berada? Benda-benda sikat dengan rambut tu duduk tak mana? Dia kata di kulit mayang kurma jantan di bawah telaga zarwan. Tu dia. Qalat فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْبِئْرَ حَتَّى إِسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ. Aisyah berkata, melanjutkan perkataannya, kemudian Nabi SAW itu mendatangi, pergi kepada telaga tersebut dan mengeluarkan sihir itu. Selanjutnya Nabi bersabda, هَذَا الْبِئْرُ أَلَّتِي أُورِيْتُهَا. Sufyan kata, Aisyah, ini Nabi kata, Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepada aku. Wa ka'annama aha nuqa'atu al-hina, seolah air-air dia tu macam air dia macam warna air tu macam warna hina ni, macam warna inai ni. Air tu macam berwarna inai. Kemudian pokok kurma tu pula dia nampak macam kepala syaitan. Wa kana nakhlaha ru'usu syayatin. Itu dia. Allahu akbar. Qala fastukhrija. Qalat fa qultu afala ay tashazza tanasharta. Fa qala amma Allahu faqad shafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi sharran. Kemudian Nabi SAW keluarkan dan diriwayat pula oleh Imam Muslim begitulah. Fastukhrija faqalat afala ay tanasharta. Kamu keluarkan kah benda tu? Dah selesai kah? Amma Allah qad syafani. Keluarkan penyakit tu selesai kah? Allah yang sembuhkan aku. Wa akrah an uthira ala ahadin minan nasi syahran. Dan syahran. Dan aku tidak suka manusia mana-mana pun kena keburukan. Sebab tu kalau perawat kadang-kadang dia tanya, nak bagi balik kah ke orang ni? Bagi balik tu hantar balik lah. Kena yang jenis tak boleh maaf, dia kata hantar balik lah. Padang muka. Tak apa, hak kita boleh nak hantar balik. Tapi Nabi SAW hantar balik tak? Tak. Nabi tak. Kita tak payah. Cukup sekadar tu. Orang buat kita sudah. Kita jangan duk buat orang. Tu Nabi SAW. Nak ikut, fabiha wa ni'mah. Bagus. Ada setengah-setengah kata, ha, tak usah, baliklah. Kalau kamu tak nak keluar, ataupun kamu tak nak ni, ha, kami matikan kamu dalam badan, tuan tubuh ni. Lepas tu kamu keluarlah pelan-pelan. Keluar. Macam-macam lah cerita dia. Suruh keluar, suruh pergi Mekah, suruh pergi macam-macam tempat, masuk Islam, sebagainya. Tu cerita-cerita yang ni lah. Wa asnadahu min hadith Isa bin Yunus wa Abi Damrah Anas. Kemudian Nabi SAW mengarahkan agar telaga itu ditutup. Telaga itu ditutup. Allahu Akbar. Ini cerita tentang sihir. Cerita tentang sihir yang mana Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi dengan menggunakan rambut. Rambut dikatakan rambut Nabi yang tersisa daripada sikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik. Itulah yang diriwayatkan dalam bab ataupun dalam surah Al-Falaq. Min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada keburukan orang yang hasad dengki bila mana dia hasad, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Al-Qayyim. Dia kata keburukan orang hasad ini, waktu orang hasad tu buruk tu sampai terus. Waktu dia hasad ya, sampai terus keburukan tu. Pun laju, lebih cepat daripada sihir yang dihantar ataupun yang dituju. Baik, itu surah Al-Falaq. Kita ambil surah yang satu lagi, lepas tu habislah kuliah kita insya-Allah dalam bab ataupun tafsir juzuk amma. Baik. Surah yang seterusnya suratul Nas, iaitu terdiri dari kalangan muawwizatain. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik. Dalam surah An-Nas, apa maksud An-Nas? Manusia. Allah cerita tentang manusia. Tengok eh. Hebatnya Al-Quran. Yang bermula Allah cerita tentang juga lepas daripada Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Allah cerita tentang apa? Alhamdulillah. Allah cerita tentang Allah. Rabbil Alamin, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Mengasihani, Maliki Yaumiddin. Tiga sifat Tuhan, ataupun empat. Ujung pun Allah tutup dengan sifat-sifat Allah juga. Tengok, comel tak? Cantik. Kemudian yang pertama pun surah itu Allah cerita tentang siapa? Sikap manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cerita tentang orang juga. Ujung ni pun cerita tentang orang juga. Jadi Al-Quran ini sangat penuh dengan rawatan-rawatan kemanusiaan. Masalah penyakit manusia semua ada dalam Quran. Maka dengan itu kita kena beriman dengan sesungguhnya. Baik. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada tiga. Katakan, aku berlindung kepada Rabb yang empunya dan menguasai serta memelihara manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Dalam surah ini ada tiga sifat Tuhan. Pertama sekali, sifat ar-rububiyah. Apa dia? Ar-rububiyah. Mana hadis dia? Mana dalilnya? Qul a'udhu bi rabbin nas, Tuhan manusia. Aspek ketuanan manusia, ketuanan kepada manusia, pemilik manusia. Apa maksud Rabb? Rabb ni tuan lah. Tuan. Tuan. Rabbatul bait, penjaga rumah. Yakni suri rumah. Dia panggil Rabb juga. Rabbul mal, pemilik ataupun empunya harta, pemodal. Itu adalah Rabb. Dia panggil jaga. Istilahnya Rabba yurabbi. Maknanya dalam erti, membawa erti maksud pelihara. Dan kalau dalam bahasa orang kampung saya, dia panggil nurture, tuan-tuan. Nurture. Itu orang kampung saya lah. Apa dia? Nurture. Nurture ni didik, bela, asuh. Tu Rabba yurabbi tarbiyatan. Datang daripada istilah Rabba yurabbi tarbiyatan. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut apa tentang tentang bela ni? Apa dia? Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah mahq. Allah tutup, hapus, musnah, demolish riba wa yurbi as-sadaqat. Dan bela sedekah-sedekah. Allah suburkan sedekah. Itu maksud Rabb. Hatta apa nama tu, Allah jaga orang ni kalau buat pahala, buat satu benda pahala, Allah jaga. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Maknanya seumpama seseorang itu menjaga kudanya sehingga besar. Itu semua jaga dalam istilah penjagaan. Jadi kalau tak salah ingatan saya, orang tua saya dulu, rahimahullah, ayah saya dulu, disebut bila disyarah ayat ni, dia kata Rabbin Nas. Dalam istilah ni, dia ada peristilahan kaitan Tuhan dengan manusia. Hubungan Tuhan dengan manusia. Yakni bila masa Tuhan jaga kita ni, waktu bila? Waktu kecil ni. Tu penjagaan Tuhan. Tuhan duk jaga lagi. Tak marah lagi. Buat salah, marah. Tak. Sebab Tuhan duk jaga lagi. Buat apa pun Tuhan jaga dia. Lari tak nampak benda depan, divert tu semua, Tuhan jaga. Penjagaan Tuhan. Kemudian pergi pula Malikin Nas, bila raja manusia. Raja ni kerja dia apa? Suruh orang buat, suruh orang. Dia suruh perintah, bukan suruh beli plate lain. Tu lain. Dia suruh perintah, tuan-tuan ya. Perintah. Jadi sifat Tuhan perintah waktu bila? Waktu balik manusia. Ilahin nas, saat bila manusia sudah kenal Tuhan. Itu tiga peringkat kemanusiaan, hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi zahirnya nak cerita, ini adalah sifat ketuhanan. Yang pertama sekali, Rabbin nas. Apa dia? Fahuwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Tiga sifat. Pertama sekali, rabbu kulli syai', pentadbir, pemelihara segala sesuatu, sekaligus sebagai raja dan juga Rabnya, yakni Tuhan yang berhak disembah. Dan dengan demikian itu, fajami'ul asya'i makhluqatun lah. Semua benda-benda selain daripada Allah merupakan makhluk yang berhajat kepada Allah. Mamlukatun lahu, yang dimiliki oleh Allah. Abidun lahu, yang menjadi hamba kepada Allah. Itu dia punya step. Kita manusia tu cerita dia. Tuhan tiga sifat, manusia tiga sifat. Pertama sekali makhluk, nombor dua dimiliki, nombor tiga hamba yang kena taat. Hamba cannot question, tak boleh persoal apa yang disuruh. Itu hamba. Sifat hamba, apa yang disuruh buat walaupun dalam keadaan benci, tak suka. Itu sifat hamba. Maka kalau tak ada sifat macam tu lagi dengan Allah Ta'ala, kita belum lagi namanya seorang hamba. Baik. Allahu Akbar. Kerana itu Allah memerintahkan, فَأُمِرَ الْمُسْتَعِيدُ أَنْ يَتَعَوَّذَا بِالْمُتَّصِفِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ. Kerana itu Allah perintah orang-orang yang nak meminta perlindungan, agar meminta perlindungan dengan zat yang memiliki tiga sifat yang di atas, bukan dengan zat yang lemah, yakni manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswasah. Apa maksud waswasah? Bisikan-bisikan syaitan. Khannas, nama dia al-khannas, yakni wahuwa syaitanul muwakkalu bil insan, syaitan yang diwakilkan kepada manusia untuk menggoda manusia. Fa innahu ma min ahadin min bani adam illa walahu qarinun yuzayyinu lahu al-fawahish. Kerana sesungguhnya tidak ada seseorang pun dari keturunan Nabi Adam melainkan dia memiliki satu qarin, namanya qarin, yang akan sentiasa menjadikan perbuatan keji itu indah dipandang oleh manusia. Dan dia tidak mengenal. Fa innahum wala ya'luhu juhdan fil khabali, dan dia tidak mengenal penat lelah dalam erti kata menjalankan tugasnya itu. Dan orang-orang wal ma'sumu man asamallahu, siapa yang terpelihara, bukan maksum ni maksudnya tak ada dosa, tak, terpelihara, iaitu orang yang Allah pelihara mereka itu, yakni yang mendapat lindungan Allah. Ditegaskan dalam satu hadis sahih bahawasanya, ma minkum min ahadin illa qad ukila bihi qarinu, setiap daripada kamu tidak ada seorang pun melainkan diutus kepadanya pendampingnya. Qarin, siapa qarin? Qarin ni orang yang serupa macam kita. Sama. Sebiji. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak. Dia nampak kita. Kita mati. Dia mati tak? Tak. Dia duduk mana? Duduk depan kubur. Akhirat bangkit sekali. Sebab tu kalau ada orang mati, mati petang, malam dia balik rumah. Tanam apa dah, malam balik rumah. Dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hantu raya. Kemungkinan kedua, qarin. Yang orang duk nampak dalam mimpi tu, qarin. Nampak orang mati dalam mimpi kan? Qarin. Qarin dia lah. Nampak mari. Kadang-kadang nampak macam betul-betul duduk sembang. Qarin lah. Tengoklah keadaan qarin tu macam mana. Orang tanya kepada Nabi SAW. Ni bukan nak menakutkan. Bukan nak bagi cerita misteri. Ni memang betul cerita dia. Tak ada misteri-misteri. Bukan misteri Nusantara. Ni misteri manusia. Memang manusia setiap orang lahir. Lahir-lahir terus qarin dia ada. Besar sama dengan kita. Sama besar. Kalau macam ni, macam inilah. Kalau keadaan manusia macam itulah dia. Baik. Sahabat tanya kepada Nabi SAW. Dia tanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga sama ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, na'am. Illa anna allaha a'anani alaihi fa aslama, fala ya'muruni illa bi khairin, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kecuali aku ini, Allah Ta'ala bantu aku dengan mengatakan qarin aku ini, Allah bagi dia satu sikap sehingga dia masuk agama Islam, dia beriman, dan kerana itu qarinku itu tidak menyuruh kecuali benda-benda baik saja. Yang duk bisik kat kita ni, alah buatlah, buatlah. Itu qarin lah tu. Dia member. Yeah? Benda tak sepatut buat. Buat. Dan dibantu pula oleh syaitan yang namanya khannas. Yang duk bisik. Duk bisik. Bangun pagi. Pukul 4. Tidur. Subuh lambat lagi. Tu khannas. Sekejap lagi pukul 5. Kita pun nak bangkit dah ni. Nak bangkit dah. Tidur sikit lagi. Witir paling kurang 1 rakaat boleh. Dia akan bagi kemungkinan-kemungkinan itu. Suara-suara tu itulah. Qarin ataupun khannas. 2. Baik. Allahu Akbar. Itu cerita tentang qarin. Wa thabata fi sahih an Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati ziyarati Safiyyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takif. Ditegaskan pula dalam kitab As-Sahihain bahwasanya daripada Anas bin Malik tentang kisah kunjungan yang dilakukan oleh Safiyyah kepada Nabi SAW yang waktu itu Nabi sedang iktikaf di masjid. Wa khurujihi ma'aha lailan liyaruddaha ila manziliha. Dan Nabi keluar daripada iktikaf itu untuk hantar Safiyyah balik rumah. Kemudian falaqiyahu rajulan min al-ansar falamma ra'aya Rasulullah SAW asra'a faqala Rasulullah wa ala rislikuma innaha Safiyyah binti Huyay. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Qala inna syaitana yajri min ibni Adama majra dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum shay'an aw qala sharran. Hadis tentang Nabi sebut tentang syaitan ni dia boleh jalan dalam darah manusia. Waktu tu waktu Nabi iktikaf. Bila iktikaf, Safiyyah datang teman Nabi SAW dekat masjid. Bila teman nak balik, balik dekat subuh dah, sebelum subuh. Jadi waktu tu waktu gelap lagi. Jadi bila Nabi keluar nak hantar, Nabi lalu passing by. Berselisih dengan dua orang lelaki daripada Ansar. Lalu kata Nabi SAW, bila tengok Ansar ni jalan macam laju-laju sikit. Seolah-olah macam benda tu ada masalah. Nabi jalan dengan Safiyyah tu macam ada problem. Lalu Nabi kata, ala rislikuma. Jalan pelan-pelan. Jalan macam biasa. Sebab dia ni yang sebelah aku, Safiyyah binti Huyai. Takkan aku nak jalan dengan perempuan tak tentu arah? Dahlah. Yang itikaf ni. Duk masjid, jalan perempuan tentu arah ni isteri aku. Kemudian kedua-duanya berkata, Maha Suci Allah ya Rasulullah. Macam minta maaf lah, kami ingatkan sangkakan orang lain. Nabi pun bersabda, inna syaitan yajri min bani Adam majraddam. Syaitan tu jalan ikut saluran darah. Sebab tu setengah ulama kata memperistilahkan kepada syaitan diikat di rantai bulan puasa disebabkan oleh bila kita puasa, salur darah kita kecut. Dia jadi kecil. Bila dia jadi kecil, syaitan tak boleh lalu sangat. Sebab tu dalam istilah perubatan, kalau orang pergi perubatan Islam, dia ada satu jenis cara kaedah berubat. Apa dia? Macam mana cara nak cepat nak buat keluar jin? Macam mana? Dia pun bagi kita mandi ais. Pernah? Pernah pergi buat rawatan ni? Tak pernah, eh? Siapa yang rasa-rasa, yalah, tengok-tengok, kaji balik orang tua-tua, lepas tu tengok kita, isi aku ni cepat marah, kena check lah, tengok kot-kot ada benda-benda had, tak betul-tak betul tu. Kan? Kita tak tahu, kita pun tak nak. Kadang-kadang benda tu boleh passing by. Dia boleh diwarisi antara satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Jadi antara nak berubat ni macam mana? Mandi air. Sebab apa? Bila mandi air tu, salur darah kita kecut. Dia keluar cepat. Dia cepat lari darah. Wallahu'alam. Tapi jangan mandi saja-saja. Saya lagi balik singgah pula kedai. Main air dua kantung lah. Buat apa? Balik nak mandi air tengah malam. Besok demam. Kalau yang buat tak ada apa-apa, demam besok. Tapi kalau yang buat ada jin, dia tak demam. Mandi air. Sejuk ni, sejuk. Sejuk, memang sejuk tu. Saya habis mandi. Sejuk. Masa tu, mandi, sejuk. Masa tu, mandi tu. Rasa, kita sejuk. Dia bukan mandi macam sikit-sikit tu tak. Celuk sikit-sikit tak. Ambil satu tu, hak yang paling baik tu, air tu buh lantap masuk, gem. Itu paling baik. Yang antara cara dia, memang cara nak bagi cepat betul, dalam keadaan tak sakit juga, sakit dia sekejap je. Ambil air tu, ais tu, air bubuh. Buh air dalam tu, buh ais, kacau. Sampai dia jadi macam ais lah, air ais. Ambil air ais tu, curah, groom sekali. Dia rasa kepala ni macam tak ada tau. Macam hilang. Dia pening. Macam hilang. Habis eh? Saya biasa buat. Ada sekali. Time-time. Kronik-kronik lah. Mandi. Habis mandi tu. Nampak. Bukan kita garu apa pun badan. Tak garu pun. Penuh calak kat belakang. Penuh macam garis-garis merah kat belakang badan. Tu jadi kena, yalah, siapa-siapa ada penyakit apa-apa kena pergi berubat lah. Baik, itu dia punya signifikan kenapa mandi air, sebab nak bagi salur darah tu kecut. Bulan puasa salur darah memang kecut. Siapa puasa salur darah dia kecut. Wa inni khashitu an yakhdhifa fi qulubikum shay'an aw qala sharran. Aku takut ada benda-benda dalam hati kamu, kamu masuk, kamu rasa tak selesa. Kamu ingat orang lain aku berjalan, ada dalam terdetik hati kamu satu benda yang buruk. Aku tak nak. Tak nak dilemparkan sesuatu benda yang syaitan tu masukkan dalam hati kamu satu bentuk sangkaan buruk ataupun kejahatan. Aku tak nak. Okay. Jadi itu adalah cerita tentang bagaimana Nabi SAW sebut tentang syaitan. Tentang syarri al-waswasi al-khannas. Maka perhabis apa lah surah ni? Buat perhabis. Senang cerita. Okay. Satu lagi riwayat. Al-Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Ni bukan hadis Imam Ahmad, ni hadis lain. Hadis daripada Musnad Abi Ya'la. Tapi gharib. Darjatnya gharib. Apa dia? Nabi SAW bersabda, inna syaitana wadi'un khatmahu. Syaitan ni letakkan hidung dia ala qalbi ibni Adam. Atas hati anak Adam. Fa'idha zakara khanasa. Wa innasya iltaqama qalbahu. Fadhalikal waswasul khannas. Bila orang tu teringat ke Allah, syaitan tu dia hidung dia terangkat. Tak boleh kacau. Ya. Wa innasya, kalau dia lupa, iltaqama qalbahu. Hidung dia tu akan tutup hati. Akan tutup hati. Fadhalikal waswasul khannas. Itulah gangguan yang dipanggil waswas al-khannas. Okey. Baik. Kata Imam Ahmad dalam satu riwayat bahawasanya Muhammad bin Ja'far menceritakan Syu'bah an Asim sami'tu Aba Tamimah yuhadditsu an radifi Rasulillah. Mereka mendengar Abu Tamimah menceritakan tentang seseorang yang pernah menjadi boncengan ataupun teman bonceng Nabi pernah naik satu kuda ataupun satu unta dengan Nabi SAW. Faqala athara bin Nabi SAW himaruhu faqultu ta'isa syaitan. Keldai Nabi SAW tu pernah sesat jalan. GPS tak berapa kena. Sesat. Keldai tu sesat. Nabi pun kata, ta'isa syaitan. Celaka syaitan. Faqala Nabi SAW, la taqul ta'isa syaitan. Fa innaka idha qulta ta'isa syaitan ta'azama. Wa qala biquwati sara'atuhu. Wa idha qulta bismillah tasaghara hatta yasira mithla dhubab. Kawan yang naik sekali ni, dia kata celaka syaitan. Lalu Nabi kata, jangan kata celaka syaitan. Sebab kalau kamu kata macam tu, dia akan rasa besar. Maksudnya, deje syaitan ni. Memang dia deje. Deje Yahudi ni, memang dia deje. Tak boleh kata. Kata apa? Kalau kata macam tu, dia akan tambah besar. Maknanya, itu adalah power dia. Kalau kita kata, jahat syaitan, deje, celaka syaitan, dia akan tambah power dia. Power kecelakaan itu bertambah. Tapi, kalau Nabi kata, kata apa? Kata, bismillah. Tasaghara hatta yasira mithla dhubab. Dia, kalau kita sebut bismillah dengan nama Allah, syaitan itu akan mengecil sehinggalah menjadi seumpama lalat. Dia kan boleh halau gitu saja. Ini bukti bahawasanya kalau hati itu penuh dengan zikir kepada Allah, syaitan itu akan jadi kecil dan dia mampu dikalahkan. So hati kena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yadhkurillaha ta'azama wa ghalaba. Kalau dia tak zikir kepada Allah, dia akan kuat, hebat, hebat, hebat sampai dia rasa. Dia tak bukan semestinya orang hebat tak boleh kena ganggu syaitan. Boleh. Boleh. Boleh kena ganggu. Kadang-kadang orang hebat pun nampak zahir hebat. Ceramah, ustaz, kau main. Tapi hati mungkin, hatinya tak sama dengan ceramah dia tu. Dia ceramah agama, kungkang, kungkang, kungkang, kungkang. Tapi tak menghormati orang lain. Panggil ulama-ulama dengan nama hingusan lah, apalah. Ni semua perangai, hati tu dalam tu ada syaitan belakang tu. Dia kata, wih, hang hebat. Hang yang hang lah pejuang. Hang lah, hang lah. Ni semua gangguan. Kata lagi, kata lagi, kata lagi. Syaitan belaka. Bila kita tak ada hormat ke orang sebagainya, contohnya, dia akan jadi besar, besar, besar. Dan syaitan ni membelit ataupun memperdaya. Dia panggil talbis iblis. Belitan syaitan ni masuk dalam hati orang alim ni lagi halus daripada dia nak masuk hati orang yang lara. Hati orang lara ni, setan minta yang masuk payah-payah dah. Aku kacau sikit lah. Ni kira, okay, dia lebih kurang sama dengan kita. Nak suruh dia minum arak sikit lah. Pak, sikit lah. Yang ni kerja tak payah banyak buat. Tu kira kerja, kita panggil sambil-sambil je setan kata. Tapi kerja yang betul-betul ni, yang full time, yang tadi tu part time je. Ganggu orang yang jahat-jahat, duduk dalam disco, duduk tepi jalan, duduk apa semua-semua tu, part time. Full time dia, ganggu siapa? Ganggu orang hak main masjid ni lah. Oh, jadi macam mana ustaz? So, kita tak payah main masjid supaya kita tak diganggu sangat oleh syaitan. Kau macam mana? Tak lah. Kalau faham kot lagu tu, payah lah tuan-tuan. Tak. Dia ganggu orang lagi hebat, dia ganggu lagi dalam. Oh, sikit ya. Dia memang boleh. Nabi dia ganggu. Nabi Adam. Ganggu tak? Ganggu. Padahal seronok dah duduk dalam syurga. Tuhan kata jangan makan pohon sebuah ni ya. Tak. Larangan itu bukan Tuhan kata haram tak. Pohon tu dalam syurga. Mana boleh ada pohon dalam syurga tak boleh makan. Tapi just Tuhan nak test ya. Test. Yang ni tak boleh. Macam ni lah. Macam orang gaut. Tak boleh makan. Tak boleh makan apa orang gaut? Seafood. Dia masuk. Maksud tu kawan kata. Sekia buat ubat. Buat ubat. Buat ubat. Ha, tu perangah tu. Main tu. Tak boleh makan. Haram tak? Tak. Tapi mudarat tak untuk dia? Mudarat. Syaitan buat macam mana? قال ما نهاكما أن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Ha, tu dia. Perangai. Nak kena cerita pun kena cerita macam tu lah. Barulah bunyi setan sikit. Nak? Apa dia? Qala ma nahakuma. Hei. Tuhan larang buat apa? Hampa duduk dalam syurga dah. Antilkuma syajarah. Daripada dua pohon tersebut. Illa antakuna malaikain. Ha, tengok. Dia bagi apa ni? Setan punya modus operandi. SOP. Standard operating procedure dia. Dia bagi apa? Dia bagi tahu kat kita benda ni dua pilihan. Dia bagi kita choice. Dia bagi kita benda yang common sense manusia. Eh, yang tak makan ni malaikat. Hampa dua ni malaikat kah? Satu. Au takuna minal khalidin. Tuhan kata ke hampa boleh duduk dalam syurga ni lama-lama? Ada Tuhan bagi black and white? Tuhan tulis tak? Ha, tu dia. Jadi Tok Adam ni, Tok Adam pasal orang baik. Ni orang baik. Orang baik ni senang kena tipu. Nak? Ustaz Zahzan cakap kemarin. Orang baik ni senang kena tipu. Nak? Orang boleh tipu. Paling senang nak kena tipu orang baik. Eh? Nak? Cari orang baik tengok. Pergi tipu dia. Dia percaya. Sebab dia baik. Dia tahulah besok main sini mesti ada makan. Dia minta lah makan. Janganlah. Ni abah. Siang abah. Ah, nak siap lagi. Tak boleh makan lah. Kena mayang. Okay. Nampak gaya tak boleh balik awal kat aku malam ni. Nak habis dah. Sekejap. Jangan jauh. Okay. Jadi, setan ni dia bagi satu benda yang halus kat manusia. Ha? Dia bagi Adam. Pilihan. Hampa bukan malaikat. Kenapa tak boleh makan? Hampa bukan nak duduk dalam syurga ni lama-lama. Buat apa? Tuhan cakap ke? Ada MOU ke? Tak. Makanlah apa salah. Cik try tengok. Makan tengok apa jadi. Makan tengok. Setan dia buat gitu. Ya? Buat tengok dosa. Kan yang dulu. Sekarang ni bukan macam orang dulu lah. Tuhan tangguh dosa. Tak apa. Buat. Buat dulu. Tengok dulu apa kesan. Tengok rasa sikit. Buat dosa rasa. Wih, tak ada apa pun. Okey je. Ha, ya? Jadi, baik. Tu benda gangguan syaitan. Ha, InsyaAllah kita akan... Ini pun gangguan juga. Bukan syaitan lah. Ha? Right. Buat macam tu. Tak baik. Kemudian, itu masalah. Masalah gangguan syaitan kepada manusia. Jadi, hati kita ni kena sentiasa berzikir kepada Allah supaya dia boleh lepas daripada gangguan syaitan. Dia boleh lepas daripada gangguan syaitan. Jadi kalau hati kita tidak berzikir kepada Allah, macam mana nak bagi hati berzikir kepada Allah ni? Dia kena jauh daripada maksiat lah. Dia kalau dekat dengan maksiat ni, dia tak boleh. Saya bagi satu contoh lah. Orang nak semayang. Ni semayang. Cuba tengok K-pop sebelum semayang. Rasa khusyuk semayang. Tengok K-pop buang setengah jam. Belum mayang. Allah Akbar. Mayang. Allah. Ha, dia jadi gitu. Dia tak mau. Dia tak masuk. Allahu Akbar. Duk teringat K-pop. Tak boleh. Dia kena khali. Hilang. Mata tak boleh. Telinga. Yang tu yang Nabi. Malaikat bersih dulu dia punya hati. Sebelum naik mi'raj tu. Sebab apa? Sebab nak suruh bersih jiwa kita daripada dosa. Buang dulu dosa jauh-jauh. Baru boleh kita datang lazat beribadah. Dan barulah syaitan tak boleh duduk dalam hati kita. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sedikit tentang gangguan syaitan. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Takhir lah tu insyaAllah. Terakhir. Ke macam mana? Itu atas penganjur. Kalau tak akhir lah. Wallahu ta'ala alam. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat. Yang baik daripada Allah. Tuan-tuan boleh tengok. Kami, kumpulan. Bukan kumpulan K-pop tak? Kumpulan. Perkumpulan ataupun perhimpunan asatizah yang kita namakan sebagai Mursyid, Multaqa, Duat dan juga Asatizah Kita buat antaranya ahli-ahlinya Dr. Zahruddin Abdul Rahman selaku pengerusi, dan dia diberi amanah oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi untuk buat gerakan yang serupa macam yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi buat ni, himpun ilmuan-ilmuan. Dan Alhamdulillah saya dijemput jugalah. Nak kira kata ilmuan tak mana sangat pun, saya tukang-tukang basuh pinggan, tukang-tukang tu lah dengan mereka-mereka ni. Nah, jadi baru ni kami bawa keluar, dah siap lagi. Kami baru bawa keluar satu kenyataan, bukan kenyataan lah, kenyataan tentang hukum. Kalau orang duk tanya pasal mengundi masa haji, jadi kita bawa keluar ada satu kenyataan, dan antara isi kandungan kenyataan itu, haram buat undi pilihan raya masa haji. Pasal apa haram? Mengundi ni dia sama macam persaksian, asyhadah. Sebab kita nak kena jadi saksi kepada orang yang kita nak pilih tu, kita kena bersaksilah, hak kita. Jadi orang yang kena jadi saksi ni, bila diminta menjadi saksi atas kebenaran untuk memilih sesuatu yang cukup besar, dia tak boleh sembunyikan hak dia dalam erti kata ni. Dan orang yang nak buat tu pula, dia tak boleh nak buat. Macam contoh dekat mahkamah nak panggil saksi, waktu dia nak buat perbicaraan tu, saksi duduk kat luar negara, dia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab dianggap menghalang saksi daripada memberi keterangan. So kalau buat juga, kita kata haram, haram buat. Kalau buat juga, tak kira lah siapa pun yang nak buat tu, kan? Mana boleh buat? Orang nak pergi buat haji, bagilah pergi buat haji. Kalau dia buat juga, confirm perangai lebih kurang macam Yahudi. Wallah ta'ala. Tu yang confirm perangai macam Yahudi tu, kesimpulan saya. Yang kami mursyid ni, tuan-tuan boleh tengok lah dalam Facebook, dalam apa semua kita dah ni. Kalau tak salah saya, dalam blog-blog Ustaz ni, Ustaz Zahruddin pun kita dah buat. Dan insyaAllah hampir pilihan raya esok, kita akan bagi panduan mengundi kepada semua rakyat Malaysia. Kepada orang Islam lah. Macam mana kalau berlaku antara, beza antara pengundi Muslim dengan bukan Muslim. Calon Muslim dengan bukan Muslim dan sebagainya. Kita akan tengok lah. Kita bawa dari sudut nasihat-nasihat yang berbentuk umum kepada masyarakat, insyaAllah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Awak malam ni agresif dengan marah dengan gabah ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah kalau nak masuk kod dalam bulletin ke apa-apa ni, insyaAllah.